Telah ku coba biasa saja. Bila di dekatmu, tapi ku tak bisa. Kau membuatku tak menentu, karena bayanganmu selalu ada di hatiku. Tanda-tandanya ku sedang jatuh cinta. Rasa-rasanya ku cinta padamu. Oh yeah, ku bisa gila bila tak cepat ku ungkapkan tanda-tanda cintaku padamu. Telah ku coba biasa saja. Bila di dekatmu, tapi ku tak bisa. Kau membuatku tak menentu, karena bayanganmu selalu ada di hati. Tanda-tandanya ku sedang jatuh cinta. Rasa-rasanya ku cinta padamu. Oh yeah, ku bisa gila bila tak cepat ku ungkapkan tanda-tanda cintaku padamu. Para amor.